بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مكانة أهل السنة مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang i'tiqad Ahlus Sunnah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah dan Ahlu Baiti Rasulullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa yuhibbuna Ahla Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي berkata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dan mereka yakni Ahlu Sunnah mencintai Ahlu Baiti Rasulullah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum mereka memberikan loyalnya terhadap ahlu bait wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah mereka senantiasa menjaga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kerabatnya حيث قال يوم غدير خم tatkala beliau berbicara berpidato di غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي aku peringatkan kalian takutlah kepada Allah dalam menjaga ahlu baitku keluargaku perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ini adalah merupakan penjelasan tentang sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka senantiasa mencintai Ahlu Baiti Rasulullah Ahlu Bait di sini maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina harumat alaihimus shadaqah mereka adalah keluarga nabi kerabat nabi yang haram memakan sedekah makan zakat wa hum alu aliyyin wa alu ja'fara wa alu uqailin wa alu al-abbas wa alu aqilin wa alu al-abbas wa banul harith bin abdul muttalib wa azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatuh min ahli bayti adapun yang dimaksudkan dengan ahlu bayt mereka adalah keluarga Ali anak keturunan Ali keluarga Ja'far anak keturunan Ja'far bin Abi Talib Alu Aqil keturunan daripada Aqil bin Abi Talib Alu Al-Abbas keturunan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa Banul Harith dan anak-anak daripada Al-Harith bin Abdul Muttalib inilah dia ahlul bait kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tergolong ke dalam ahlul bait demikian pula seluruh putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yuridullah yudhhibu ankumur rijsa ahlul bait sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian kekejian wahai ahlul bait. Surah Al-Ahzab ayat 33 di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini berbicara tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah agar mereka patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Bukan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Rafidhah Syiah istri-istri Nabi di luar daripada Ahlul Bait. Ahlul Bait hanyalah Ali dan keturunannya. Ali dan Fatimah serta keturunan daripada keduanya. Itu Ahlul Bait menurut paham mereka. Ya, Ahlu Sunnah menyebutkan Ahlul Bait mereka yang tadi kita sebutkan. Antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap Ahlu Sunnah, mereka senantiasa memuliakan, menghormati Ahlul Bait. Karena menghormati mereka, memuliakan mereka adalah bagian daripada memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memuliakan Ahlul Bait. Allah perintahkan nabinya yang mulia berkata kepada kaumnya, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakan wahai Muhammad, aku tidak menuntut dari kalian upah dengan dakwahku ini. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian terhadap al qurba, kerabat-kerabat. Maksudnya di sini adalah kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, qul, katakan kepada siapa ayat ini? Kepada Muhammad. Katakan wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra, tidaklah aku menuntut dari kalian ganjaran atau upah dengan dakwahku ini. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kalian kepada kerabat-kerabatku. Dalam surat Asy-Syura ayat 23. Masih banyak lagi keterangan dari sunnah Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Alhamdulillah. Tetapi ini dengan catatan. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, "Wa dzalika idza kanu muttabi'in lisunnah." Kecintaan kita kepada mereka, ketulusan kita memuliakan mereka dengan syarat kalaulah mereka seluruh keturunan Ali, Ja'far, Al-Abbas dan lain-lainnya mengikuti sunnah, mustaqimina 'alal millah, kalaulah mereka istiqamah menjalankan agama, kama kana 'alaihi salafuhum, sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka, Ahlul Bait yang terdahulu, seperti Abbas dan keturunannya, Ali dan keturunannya. Kecintaan kita kepada Ahlul Bait kalaulah mereka istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah, istiqamah mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istiqamah sebagaimana istiqamahnya kakek moyang mereka. Kalaulah sekarang ada Ahlul Bait, dan memang masih ada, kita mencintai mereka selama mereka istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Kalaulah mereka tidak di atas Islam, wal'iyadzubillah, kita membenci mereka sebagaimana kita membenci Abu Lahab, membenci Abu Talib, walaupun mereka paman Nabi, sama-sama anak Abdul Muttalib, tapi kita membenci mereka karena kekufuran mereka. Demikian pula orang-orang yang nasabnya dari keturunan Ahlu Baiti Rasulullah, tapi tata cara ibadah mereka, i'tiqad mereka menyelisihi akidah dan amalan Ahlu Baiti Rasulullah, maka kita membenci mereka walaupun mereka Ahlu Bait, walaupun mereka bergelar Al-Habib, ya, tidak berguna gelar, tidak berguna nasab, tidak berguna jalur keturunan, kalaulah seseorang tidak di atas Islam dan iman serta ketakwaan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang tidak beramal, berleha-leha, bersantai-santai, sesungguhnya dia tidak akan dapat mengejar ketertinggalannya hanya mengandalkan nasab saja. Kita tidak diajarkan dalam Islam bergantung dengan amalan nenek moyang kita? Tidak, wallahi. Setiap orang diperintahkan untuk beramal, mencari keselamatan ya, untuk diri mereka masing-masing, bukan bergantung dengan amalan orang-orang terdahulu. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat, itu mereka adalah umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka akan mendapatkan ganjaran dengan apa-apa yang mereka upayakan, dan kalian pun akan mendapatkan ganjaran dengan apa-apa yang kalian lakukan. Enggak ada gunanya kita berkata, kakekku nabi, aku keturunan orang saleh, ya, aku keturunan Muhammad Rasulullah. Enggak ada gunanya selama tidak istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din fa innahu la yajuzu mahabbatuh, la tajuzu mahabbatuh walau kana min ahli al-bait. Adapun orang yang menyelisih sunnah, buat bid'ah, tidak istiqamah di atas agama, meninggalkan kewajiban, mengerjakan maksiat, walaupun dia di depannya gelarnya al-habib, fa innahu la yajuzu la tajuzu mahabbatuh, tidak boleh kita mencintainya walaupun dia dari ahlul bait. Adapun perkataan Syekhul Islam tentang sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bait, wa yatawallawnahum, dan mereka memberikan loyalnya kepada ahlul bait, makna yatawallawnahum ay yuhibbunahum, mencintai ahlul bait, wa yahfaduna fihim wasiyata rasulillah, mereka ahlu sunnah senantiasa istiqamah konsekuen menjaga wasiat rasul mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengamalkan wasiat tersebut, menerapkannya. Haitsu qala yauma ghadiri kham, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ya dari Mekah menuju Madinah pada waktu haji wada, singgahlah Rasulullah di yakni danau kecil yang disebut dengan nama Ghadir. Al-Ghadir artinya adalah danau kecil, dan Kham adalah nama yang dinisbatkan kepada seseorang. Boleh jadi dialah yang menemukan telaga tersebut, danau tersebut. Ketika mereka berhenti di tempat ini, di air ini, boleh jadi ya, sebagian ulama menyebutkan makna daripada Kham adalah sebuah sebatang pohon kayu yang dihidup di dalam yakni di tepat di sisi telaga ini. Intinya ketika Rasulullah pulang dari haji wada, Rasulullah berhenti di tempat ini, Ghadir Kham, kemudian dia memberikan kepada para sahabat pesannya. Apa pesannya? Udzakirukumullaha fi ahli baiti, kuingatkan kalian. Udzakirukumullah, kuingatkan kalian hendaklah bertakwa kepada Allah dalam menjaga ahlu baitku, menjaga keluarga-keluargaku, memberikan hak mereka, memuliakan mereka, menghargai mereka. Ini perintah kepada para sahabat untuk memuliakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Ali meminta anaknya yang bernama Ummu Kulthum. Ketika itu Ummu Kulthum masih kecil, meminta Umar kepada Ali agar menikahkan putrinya Ummu Kulthum. Apa kata Umar? Demi Allah, aku ingin agar aku mendapat kemuliaan menikah dengan salah seorang daripada ahlu baiti Rasulullah, mendapatkan kemuliaan ahlu bait. Ya, maka berkata ketika itu Ali, akan kukirim kau padanya jika engkau rela, maka dia jadi istrimu. Dan akhirnya dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. menunjukkan kemuliaan nasab Ahlul Bait. Subhanallah. Sampai-sampai ketika akan datang menaklukkan kota Makkah, Abbas berupaya melindungi Abu Sufyan. Sementara datang Umar bin Khattab dengan garangnya, berkata kepada Nabi yang mulia, "Ya Rasulullah, berikan aku perintah biar ku penggal kepala musuh Allah ini," maksudnya Abu Sufyan. Berkata ketika itu Abbas, "Diamlah engkau. Dia telah kuberikan baginya jamin keamanan. Apakah mentang-mentang dia ini adalah merupakan yakni kerabatku?" Maka ketika itu juga berkata Umar radhiyallahu taala, "Demi Allah, aku lebih mencintai keislaman dirimu daripada bapakku Khattab masuk Islam. Karena aku tahu bahwasanya Rasulullah lebih mencintai keislamanmu daripada keislaman bapakku Khattab. Maka aku lebih mencintai keislamanmu karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu sebagai pamannya." Ini semuanya menunjukkan kepada kita begitu tingginya kedudukan Ahlul Bait dalam Islam. Tapi kelak akan dibahas bahwa kecintaan kita kepada mereka bukan sampai pada tingkat ghulu, berlebih-lebihan sebagaimana sikap ekstrim orang-orang Rafidah, Syiah yang mengkultuskan Ahlul Bait sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib sebagaimana firqah Sabaiyah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah Al-Majus yang menyembah Ali. Dan kelompok ini telah dibakar oleh Ali di masa beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Sepakat para sahabat membakar kelompok ini, cuma mereka mengingkari Ali. Yang sepakat para sahabat untuk membunuh, mengeksekusi mati seluruh kelompok sesat ini karena mereka mengangkat Ali sebagai Tuhan. Mereka sepakat untuk membunuh kelompok ini seluruhnya, mengikut kelompok ini, walaupun mereka tidak sepakat dengan cara membunuh yang diterapkan oleh Ali, membakar mereka. Waliyadzubillah. Ini kelompok yang paling sesat, namanya kelompok As-Sabaiyah, yang menganggap dalam diri Ali telah menitis ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan, sebagaimana ungkapan orang-orang Nasrani terhadap siapa? Isa bin Maryam, waliyadzubillah. Ahlu sunnah tidak sampai sifatnya ekstrim mengkultuskan mereka, menganggap mereka ma'asum, tidak. Sebagaimana orang-orang Rafidah yang menganggap Ahl Bait semuanya ma'asum, terpelihara daripada dosa-dosa. Mereka bahkan memiliki hak ya untuk memasukkan siapa-siapa yang mereka kehendaki ke dalam surga atau ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Wa qala aidan lil Abbas ammihi wa qad ishtaka ilayhi anna ba'd Quraysh yajfu bani Hashim fa qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Ahlu sunnah juga mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Abbas mengadukan sikap orang-orang Quraisy yang merendahkan Ahlul Bait, merendahkan Bani Hashim, keturunan daripada Hashim. Hashim adalah merupakan buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kakek Nabi Abdul Muttalib, buyutnya Hashim. Bani Hashim maknanya anak-anak Hashim. Anak-anak Abdul Muttalib semuanya Bani Hashim. Anak-anak Hashim, ya. Di antaranya Abdul Muttalib, di antaranya Al-Harith, semua anak-anak ini adalah Ahlul Bait ketika mereka masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala Quraisy tidak memberikan hak-hak Ahlul Bait, tidak menyambung silaturahmi kepada Ahlul Bait, maka datanglah Al-Abbas mengadukan sikap mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadih." Nabi bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, yakni Allah, demi Allah yang mana jiwaku di tangannya, ini sumpah, ya, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Maksudnya adalah al-imanul kamil wajib, mereka tidak akan pernah beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan yang sempurna, hatta yuhibbukum lillahi wal qarabati, sampai mereka mau mencintai kalian keturunan Bani Hashim lillah, karena Allah. Karena Allah maksudnya karena Allah perintahkan mereka demikian, memuliakan Ahlul Bait wal qarabati. Yang kedua, karena mereka adalah kerabat-kerabatku. Demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka mencintai kalian, wahai Ahlul Bait, lillah. Maksudnya, dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah SWT, karena Allah perintahkan mereka demikian. Yang kedua, wali qarabati, karena mereka adalah kerabat-kerabatku, kata Rasulullah SAW. Jadi karena dua hal, yang pertama, mencintai mereka karena itu adalah merupakan ibadah. Dan kita demi Allah beribadah dengan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah dan ahlu baiti Rasulullah. Dan kita demi Allah bermaksiat bahkan sampai kepada kufur kalau kita membenci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita membenci mereka, apalagi mengkafirkan mereka, sama dengan mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meridai mereka, yang telah memberikan terhadap mereka rekomendasi dalam kitabnya yang mulia, dalam banyak ayat tentang orang-orang muhajirin dan ansar. Ya? Maka kita beribadah dengan mencintai mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Dan yang kedua, kita cintai mereka karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka berarti mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qala, dan Rasulullah juga bersabda, inna Allah astafa bani Ismaila wastafa min bani Ismaila Kinana wastafa min Kinanata Quraishan wastafa min Quraishin bani Hashimin wastafani min bani Hashim. Rawahu Muslim. Anwa'ilah bin Al-Asqa, Anwa'ilah bin Al-Asqa. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail. Kemudian Allah pilih lagi dari Bani Ismail Kinana. Dan Allah memilih lagi dari Kinana Quraisy. Dan Allah memilih aku daripada Quraisy bin Hashim. Kata Rasulullah, dan Allah telah memilih Quraisy daripada Kinana. Kemudian Allah telah memilih Hashim dari Quraisy, dan Allah memilihku daripada Bani Hashim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa." Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Ismail, anak-anak Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihimas salatu wassalam. Allah telah memilih, memuliakan Bani Ismail, anak-anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Kemudian Allah pilih lagi daripada Bani Ismail Kinana. Kinana adalah nama satu kabilah yang berasal daripada kakek moyang mereka bernama Kinana bin Khuzaimah. Wastafa min Kinana Quraisyan, dan Allah telah memilih pula dari Kinanah ini suku Quraisy. Wahum auladu Mudhar bin Kinana. Quraisy adalah anak-anak Mudhar bin Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah pilih lagi dari semua Quraisy Bani Hashim bin Abdi Manaf. buyutnya Nabi SAW. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah telah memilih aku dari Bani Hashim. Beliau, Allah pilih daripada Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Yang perlu kita ambil di sini sebagai syahid, hadis ini menunjukkan keutamaan bangsa Arab. Wallahi bangsa Arab lebih Allah muliakan dari bangsa Ajam kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata mereka kufur, maka tentunya orang-orang Ajam lebih utama daripada bangsa Arab. Bilal itu orang Ajam. Lebih utama daripada Abu Lahab, bangsa Arab. Ya, maka janganlah orang-orang berbangga dengan nasabnya. Saya keturunan Arab. Enggak guna membanggakan nasab jika tidak diiringi dengan amal. Tapi andai kata mereka beriman, bertakwa, dibandingkan dengan seorang Ajam yang beriman bertakwa, mereka lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk menerima kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana kita harus terima ketika Allah memilih Baitullahil Haram, Makkah Mukarramah sebagai rumahnya. Sebagaimana Allah memilih Al-Masjidin Nabawi dengan segala macam keutamaannya. Semua kita harus menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia yang mencipta apa-apa yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih. Enggak boleh kita merasa iri. Kenapa di Mekah Allah ciptakan Baitullahil Haram? Kenapa enggak di Batam? Kenapa diturunkan Nabi kepada bangsa Arab bukan kepada bangsa Indonesia? Semuanya adalah merupakan fadlun minallahi wa ni'mah, karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Taif, orang-orang Mekah, petinggi-petinggi Quraisy merasa iri diturunkan risalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, padahal kami yang telah bagi-bagi rezeki mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka kita enggak boleh iri sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari hadis-hadis tentang al-a'immatu min Quraisy, yang berhak menjadi imam adalah bangsa Quraisy ketika mereka mampu. Yang menjadi khalifah adalah bangsa Quraisy ketika mereka memiliki kemampuan. Hadis ini menunjukkan keutamaan bangsa Arab. Wa anna Quraisyan afdhalul Arab. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Quraisylah, suku Quraisylah seutama-utama bangsa Arab. Kemudian wa anna Bani Hashimin afdhalu Quraisy. Sesungguhnya Bani Hashimlah yang paling mulia di antara seluruh Quraisy. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu Bani Hashim. Dan di antara seluruh anak keturunan Hashim, cucu beliau, cicit beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Fa huwa afdhalul khalqi nafsan wa afdhaluhum nasaban. Maka Nabi adalah yang paling mulia nasabnya di seluruh alam raya ini. Yang paling mulia jiwanya, yang paling mulia nasabnya di seluruh jagat raya ini. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan Bani Hashim, yang mana mereka adalah merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Tayyib. Makanatu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnah wa jamaah. Topik berikutnya, kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Naam. Wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan mereka, yakni Ahlus Sunnah, mencintai, menghormati, memuliakan, membela, apalagi maknanya, memberikan loyalnya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin. Mereka adalah ibu-ibu orang beriman. Istri Nabi semuanya adalah merupakan ibu-ibu kita, ibu-ibu orang beriman. Kenapa kita mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka? Karena mereka ummahatil mu'minin. Merekalah ibu-ibu orang-orang beriman. Sebagaimana kita wajib mencintai ibu kita, memuliakannya, ya, berbakti kepadanya, membelanya, memberikan kepadanya segala yang kita beri, segala yang kita punya, mencari keridhaannya, kecintaannya. Demikian pula kepada istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita muliakan mereka. Karena itulah seluruh istri-istri Rasulullah haram dinikahi oleh umatnya, karena mereka semua adalah ibu-ibu orang beriman. Setiap istri-istri Rasulullah setelah beliau meninggal, janda-janda Rasulullah setelah beliau meninggal, menjadi ibu orang-orang beriman sampai akhir hayat mereka, haram dinikahi. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal demikian kepada umat ini. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum terhadap mereka dalam bermuamalah, sama hukumnya dengan bermuamalah dengan wanita-wanita ajnabiyah yang bukan mahram kita. Diharamkan berkhulwat dengan mereka, diharamkan melihat mereka, diharamkan campur bau dengan mereka, dan seterusnya. Dari segi hukum ini, ya, walaupun mereka ibu-ibu kita, haram menikahi mereka, tapi ya, kita memperlakukan mereka sama dengan kita memperlakukan wanita-wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram kita. Dilarang berkhulwat, dilarang berduaan, dilarang bersafar dengan mereka, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim. Kata Allah, Nabi itu lebih utama dari diri-diri seluruh orang-orang beriman, dan istri-istrinya adalah merupakan ibu bagi mereka, ibu-ibu bagi mereka. Karena itulah Allah mengharamkan kita menikahi ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Rasulullah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Tidaklah layak bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah, tidak pula untuk menikahi istri-istrinya setelah dia meninggal selama-lamanya. Sesungguhnya hal demikian di sisi Allah adalah merupakan dosa yang sangat besar sekali, perkara yang sangat besar sekali. Ini dalil menunjukkan haramnya menikahi ummahatil mu'minin. Adapun yang berkaitan dengan hukum dengan mereka dalam bermuamalah dan seterusnya, berkhulwat sama dengan wanita-wanita ajnabiyah, di mana Allah berfirman kepada orang-orang beriman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalaulah kalian minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab, dari belakang tabir, bukan langsung-langsung. Ini menunjukkan dalam masalah muamalah mereka sama dengan perempuan-perempuan ajnabiyah yang bukan mahram bagi seseorang. Jadi mereka adalah ummahatul mukminin dalam hal keagungan mereka, hak-hak mereka, bukan dalam masalah mahramiyah. Bukan dalam masalah mereka ummahatul mukminin dianggap mahram bagi orang-orang beriman, tidak, wallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau meninggalkan 9 orang istri sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri Rasulullah yang masih hidup ketika beliau meninggal, ada 9 orang. Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Ummu Habibah, Saudah dan Juwairiyah. Inilah dia istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal. Aisyah binti Bakar Siddiq, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahsh, Ummu Salamah, Safiyah bin Huyai bin Akhtab, Maimunah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Saudah binti Jam'ah, Zam'ah dan Juwairiyah. Adapun Khadijah telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi. Dan Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain selama Khadijah radhiyallahu taala masih hidup sampai beliau mati. Setelah itu Rasulullah menikahi Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Tetapi tak berapa lama daripada masa pernikahan ini, Zainab binti yakni Khuzaimah meninggal dunia. Jadi pernah ada Rasulullah menikahi wanita yang dia meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Seluruhnya jika digabungkan menjadi 11, 9 tambah satu tadi, ya, dan tambah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, tambah Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah dan tambah Khadijah, seluruhnya berjumlah berapa? 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat perselisihan di antara para ulama tentang Raihanah, apakah dia menjadi istri Nabi atau dia adalah merupakan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirati khususan Khadijah radhiyallahu anha ummu aktsari auladi wa awwalu man amana bih wa 'adadah ala amrih wa kana laha minhu al-manzilah al-'aliyah." Berkata Syekhul Islam, "Wa yu'minun," dan mereka Ahlussunnah beriman, Ahlussunnah wal Jamaah beriman, "bi annahunna azwajuhu fil akhirah," bahwasanya mereka semua istri-istri Nabi adalah merupakan istri beliau kelak di akhirat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa seluruh istri-istri Nabi mereka ahlu surga, menjadi istri Nabi di akhirat. Ini adalah merupakan keutamaan mereka. Khususan Khadijah radhiyallahu anha. Lebih khusus lagi antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah memiliki banyak keutamaan. Di antaranya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Khadijah adalah ibu bagi kebanyakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak Nabi yang 6 dari Khadijah. Satu dari seorang budaknya Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Adapun selainnya Qasim, Tahir, Zainab, siapa lagi? Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Keenamnya adalah anak Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kecuali Ibrahim yang meninggal kecil juga. Di antara kekhususan Khadijah, ya, berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, "Ummu aktsari auladi," dia adalah ibu dari kebanyakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa awwalu man amana bih," dialah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Secara mutlak, orang yang pertama kali beriman seluruhnya adalah dia. Ketika dirinci kelak, dari golongan laki-laki Abu Bakar Siddiq, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari golongan budak dan seterusnya. Tapi secara mutlak dialah yang pertama kali beriman. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kemuliaannya dalam Islam. Dia orang pertama kali beriman secara mutlak. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa'adadahu ala amrih. Dialah orang yang membantu Nabi dalam segala macam perkara dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali menjadi nabi. Dialah yang mengorbankan semua hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang pertama kali wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergopoh-gopoh Rasulullah lari menuju rumahnya. Begitu kagetnya Rasulullah ketika melihat Jibril dalam bentuk wujudnya yang asli, memiliki 600 sayap yang besarnya sebesar, subhanallah, yang besarnya memenuhi langit, memiliki 600 sayap. Begitu khawatirnya Nabi terhadap dirinya, maka dia berlari ke rumahnya, berkata kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Begitu perhatiannya Khadijah, dia bawa suaminya yang mulia ini Rasulullah ke anak pamannya Waraqah bin Naufal, yang ketika itu adalah seorang yang hanif dari golongan ahlu kitab, beragama Nasrani, yang membaca kitab Taurat, ya, menulis Taurat. Maka ketika diceritakan berita kedatangan Jibril kepada Nabi di Gua Hira, berkatalah ketika itu Waraqah, ya, sesungguhnya yang telah turun kepadamu adalah An-Namusul Akbar alladhi nazala ala Musa, Jibril yang telah turun kepada Musa. Ya, ketika Rasulullah mengadu kepada Khadijah tentang apa yang dia lihat, apa jawaban Khadijah? Kalla la yukhzikallahu abada, sekali-kali tidak, tidak akan mungkin Allah menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, bagaimana engkau dihinakan, engkau menyambung silaturahmi, engkau membantu orang-orang yang kesusahan, ya, dan seterusnya. Diberikan Khadijah keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peran dia ketika wahyu datang. Belum lagi hartanya semuanya diserahkan kepada Nabi. Dipersilahkan kepada Nabi mempergunakannya untuk dakwah Islam. Subhanallah. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa kana laha minhul manzilah al-aliyah. Dan sungguhnya adalah Khadijah memiliki tempat yang begitu tinggi di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah mencintai Khadijah, betapa seringnya Rasulullah memuji-muji Khadijah, sehingga cemburu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak pernah Aisyah cemburu kepada orang yang lebih dahsyat cemburunya, melainkan kepada orang yang telah meninggal. Kepada siapa? Khadijah, bukan yang hidup. Yang hidup enggak ada imbangnya. Cemburu kepada orang yang telah meninggal. Subhanallah. Ketika Rasulullah memujinya, cemburu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa kau sebut-sebut perempuan tua yang telah meninggal? Berkata Rasulullah, sungguhnya dia memberikan kepadaku anak, engkau tidak bisa memberikan kepadaku anak. Sungguhnya dia dengan hartanya membela Islam, dan seterusnya Rasulullah sebutkan keutamaan-keutamaan. Subhanallah. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian berkata Syekhul Islam, Wasiddiqah bintus Siddiqi radhiyallahu anha. Masuklah ke dalam kekhususan yang lebih tinggi kewajiban kita untuk memuliakannya, mencintainya, As-Siddiqah binti Siddiq, perempuan yang jujur, anak daripada seorang yang jujur, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji keberadaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibandingkan seluruh wanita-wanita. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharidi 'ala sa'ir at-ta'am. Rawahu al-Bukhari Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita sama dengan keutamaan makanan yang lengkap porsinya, daging, ya, yang dicampur dengan roti, ya. Ath-tharid adalah makanan yang diolah oleh bangsa Arab, yang dalamnya ada dagingnya, dalamnya ada kuah, dicampur dengan roti, ya. Namanya tharid. Dan ini adalah makanan favorit bangsa Arab, karena dia mengumpulkan semua kebaikan. Sebaik-baik makanan bangsa Arab adalah makanan ini. Karena namanya roti adalah merupakan makanan terbaik dari gandum yang mereka miliki. Adapun daging, laham, adalah merupakan lauk yang paling baik menurut mereka. Bangsa Arab pada masa Rasulullah menganggap makanan yang paling diridhai, yang paling disukai, digemari, yang paling mewah adalah ath-tharid, gabungan daripada roti dan daging. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan seluruh wanita sama dengan keutamaan, yakni makanan favorit ini yang mengumpulkan segala macam bentuk kenikmatan, segala macam bentuk makanan. Maka induknya yang paling lezat adalah roti dalam bahasa Arab, karena mereka punya gandum diadun menjadi roti. Itu makan yang paling mereka senangi. Adapun lauk yang paling mereka senangi adalah daging. Kalau berkumpul dua-duanya disebut dengan nama ath-tharid. Makanan inilah yang paling favorit. Makanya Aisyah dianggap memiliki keutamaan lebih dibandingkan semua wanita. Dia mengumpulkan semua kebaikan, sebagaimana ath-tharid mengumpulkan semua makanan yang paling lezat. Namanya adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bertanya Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Berkata Rasulullah, "Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha." Berkata Amr, "Maksudku dari golongan pria." Berkata Rasulullah, "Abuha," bapaknya. "Thumma man?" Siapa lagi setelah itu? Berkata Rasulullah, "Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu." Ya. Maka setelah itu diamlah Amr bin As. Amr khawatir jika ditanya Rasulullah menyebutkan orang-orang lain dan namanya enggak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut jika tanya, "Siapa lagi si fulan? Siapa lagi si fulan?" Namanya enggak masuk. Makanya dia diam di situ. Radhiyallahu taala anhu warda. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Komplain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan umur antara Fatimah dengan Aisyah tidaklah jauh. Maka datanglah mereka kepada Fatimah mengatakan, "Ya Fatimah, pergilah kau kepada bapakmu." tolong ceritakan kepadanya masalah kami ini. Dia terlampau berlebihan terhadap istrinya yang satu itu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bicaralah dengan bapakmu. Datanglah ketika itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha waradhaha. Melaporkan apa-apa yang disebutkan oleh istri Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah, cintailah orang yang kucintai. Selesai perkara. Cintai orang yang kucintai. Subhanallah. Wa annahu lam yatazawwad bikran ghairaha. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi tidak pernah menikahi seorang perempuan pun yang berstatus perawan kecuali dia semata. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berbincang-bincang dengan Nabi, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, jika ada rumputan yang belum pernah dijamah manusia, belum pernah di sana dibawakan ternak-ternak untuk yakni memamah di sana, dan ada rumputan yang pernah dijamah manusia, yang pernah di sana turun ternak-ternak, yang mana kau pilih untuk ternakmu?" Berkata Rasulullah, "Tentunya rumputan yang tidak pernah dijamah, yang tidak pernah singgah di sana para pengembala." Ya. Ini adalah merupakan bahasa kiasan Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan keutamaan dirinya. Bahwasanya dia semata yang dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan perawan, dan selainnya semuanya dalam status janda. Dan ini adalah merupakan hal yang perkuat kepada kita bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah menikahi seluruh istri-istrinya karena dengan dasar kebutuhan syahwat biologis semata. La wallah. Dia nikahi seperti saudah dalam keadaan yang telah tua, dengan umur yang telah tua, dengan bodinya yang apa namanya, yang telah tua renta, dan dia gemuk orangnya, semuanya dalam rangka untuk yakni kemaslahatan mereka. Sebagaimana ungkapan orang-orang orientalis, orang musuh-musuh Islam yang mengatakan Nabi menikahi perempuan-perempuan yang banyak karena kebutuhan biologisnya meluap-luap, dan kata-kata yang melecehkan lainnya. Padahal nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel, banyak memiliki istri, lebih banyak daripada Rasulullah. Sulaiman 200-300 lebih istrinya. Daud 100 istrinya. Banyak istrinya. Lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya wahyu sering turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah, berada di dalam yakni kamar beserta Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara keutamaannya bahwasanya Allah sucikan namanya dari atas langit ketujuh ketika dia digunjing, difitnah, berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Allah sucikan dari langit ketujuh langsung. Turun berita dari langit yang menyatakan Aisyah bersih daripada semua tuduhan. Yang disebut dengan nama Al-Mubarra'ah. Ya Allah sucikan langsung. Subhanallah. Kemudian di antara keutamaan Aisyah, Aisyah adalah merupakan afqahu nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah merupakan perempuan yang paling cerdas, yang paling banyak ilmunya di antara istri-istri Rasulullah, bahkan di antara seluruh kaum wanita di muka bumi ini. Subhanallah. Dari golongan orang-orang beriman, bahkan senior-senior sahabat jika kesulitan dalam suatu perkara akan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha waridhaha. Subhanallah. Di antara keutamaannya Rasulullah meninggal di rumahnya. Rasulullah meninggal dalam pangkuannya radhiyallahu taala anha waridhaha. Akhir hayat Rasulullah, Rasulullah minta agar Aisyah menggigitkan untuknya siwak. Maka Aisyah mengambil kayu siwak, dia gigitkan, dia leburkan, kemudian dia berikan kepada Rasulullah SAW. Itulah siwak terakhir yang Rasulullah gunakan, bercampur antara ludah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian di rumah tersebutlah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak segudang daripada keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena banyaknya keutamaannya, berselisihlah al-sunnah, mana lebih utama, Khadijah apakah Aisyah? Sebagian mengatakan Khadijah dengan hartanya, dengan bantuannya dalam awal-awal dakwah dan seterusnya. Sebagian mengatakan Aisyah dan seterusnya. Yang rajih, mana yang rajih kira-kira? Khadijah atau Aisyah? Yang rajih fihi tafsil. Yang rajih jawabannya harus dirinci. Sebelum Khadijah meninggal, maka yang paling utama adalah Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, maka yang paling utama adalah Aisyah. Dan masing-masing memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan Aisyah, berkata Rasulullah, keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita sama dengan keutamaan Tharid dibandingkan dengan semua makanan. Allahu Akbar. Ya. Begitu mulianya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam pandangan ahlu sunnah. Tapi innalillah, betapa hinanya dalam pandangan ahlu bid'ah. Orang-orang Rafidah sampai saat ini masih menganggap Aisyah berselingkuh, berzina, waliyadzubillah, dengan Safwan bin Mu'til, yang mereka terima berita orang-orang munafik. Allah mereka dustakan. Karena itulah ya. Seorang tafsir Ibn Kathir, Abul Fida, Ismail Ibn Kathir, mengkafirkan mereka karena mereka mendustakan ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Ada dalam sini itu ikhwan, khutbah mereka, ceramah mereka yang menghujat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menghinakannya, melecehkannya. Bodohnya mereka, dungunya mereka. Mereka menghina Aisyah sama dengan menghina siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah istri Rasulullah. Dan mustahil sekali Rasulullah SAW mendapatkan istri seperti itu. Waliyadzubillah. Kalaulah, yakni benar apa yang mereka katakan. Tapi orang-orang Syiah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaulah mereka itu binatang, mereka adalah binatang yang paling dungu. Yakni apa? Himar, keledai. Kalaulah mereka itu burung-burung, mereka adalah burung-burung pemakan bangkai yang hanya tahu yang busuk dan bau saja, yang hanya hinggap di tempat yang busuk saja, waliyadzubillah. Itulah orang-orang Rafidah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikianlah kajian kita hari ini, insyaallah taala kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah sikap Ahlussunnah Jamaah terhadap ahlu bid'ah yang mereka tersesat dalam menyikapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.